Disebutkan di sini faqataluhu, dan jamaah membunuhnya. Perhatikan sebabnya. Diterjemahkan di sini dan para jamaah bisa memahami ceramahnya. Dalam teks aslinya faqataluhu, jamaah membunuh dia. Berikut adalah sebab kenapa dia dibunuh. Suatu hari ketika dia sedang berkhutbah, ada seekor burung gagak menguak atau bersuara di atap masjid, tentunya dengan khas suara burung gagak. Mendengar suara tersebut, Abu Hamzah spontan berseru, "Labbaik, labbaik." Yang artinya adalah, "Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu." Lantas orang-orang menyebutnya zindiq, kafir. Mereka meyakini dia penganut paham hululiyah dan zindiq. Kita akan bahas apa itu hululiyah. Sehingga mereka tidak segan membunuhnya. Dan seperti pencetus untuk faham al-hululiyah, biasa dikenal dengan wihdatul wujud, al-hallaj, itu juga difatwakan oleh banyak ulama akan halalnya darahnya, makanya kemudian dia dibunuh. Kita akan baca nanti penyimpangan-penyimpangannya. Lantas orang-orang menyebutnya zindiq. Mereka meyakini dia penganut hululiyah atau wihdatul wujud. Sehingga mereka tidak segan membunuhnya. Kuda miliknya dijual di depan pintu masjid Jami' dengan seruan penghinaan. Ini kuda orang zindiq. Jamaah sekalian rahimakumullah. Al-hululiyah atau biasa dikenal dengan wihdatul wujud, bahasa Jawanya biasa disebut dengan istilah manunggaling kawula Gusti. Kulo itu saya, Gusti itu Tuhan, manunggaling jadi manunggal, jadi satu. Tuhan dan saya jadi satu. Melebur, al-hulul wal-ittihad. Peleburan dan persatuan. Berikut faedah ulun ingin sebutkan untuk pian dari tulisan Al-Ustaz Al-Fadhil Ammi Nur Ba'if. Kata beliau hafizullah ta'ala, wihdatul wujud adalah keyakinan bahwa Allah ta'ala menyatu dengan alam semesta. Tidak terpisah antara makhluk dan khalik, sang pencipta, bersatu, melebur. Karena itu, wujud alam semesta ini hakikatnya merupakan wujud Allah sendiri. Sehingga zat makhluk adalah zat Allah itu sendiri. Kita ini ya Allah. Allah itu bersatu dengan alam semesta. Hingga kemudian nanti juga kita akan baca berkaitan dengan anjing dan babi. Dia sebutkan Allah juga. Karena Allah melebur. Allah bersatu dengan makhluknya, dengan alam semesta. Disebutkan asal kata, yakni atau asal usul dari keyakinan wihdatul wujud, kata beliau, muqaddimah keyakinan ini adalah aqidah hulul, al-hululiyah yang sedang kita bahas. Dengan tokohnya disebutkan di sini Abu Hamzah. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi al-Sufi. Walaupun di paruh yang kedua akan disebutkan tentang al-Hallaj. Pencetusnya. Penemu idenya. Yang menyebarkan penyimpangannya ini tentunya adalah Ibnu Arabi. Orang Andalusia. Orang Spanyol. Dia pindah ke beberapa negeri untuk kemudian menyebarkan karangannya berkaitan dengan akidah hulul Dan dua kitab besar karangan dia, di antara kitab yang menjadi rujukan orang-orang sufi dan syiah. Ibnu Arabi. Jadi bedakan antara pencetus dan yang menyebarkan. Pencetusnya Al-Hallaj. Yang menyebarkan fahamnya adalah Ibnu Arabi. Sampai ke Indonesia pastinya. Kita baca. Yaitu keyakinan ittihad jismain. Al-hulul adalah ittihad jismain. Apa artinya? Bersatunya dua benda, bersatunya dua materi. Di Talbis Iblis juga disebutkan. Nanti kita baca. Dari kata bahasa Arab halla yahullu yang artinya masuk atau menempati. Makanya disebutkan adalah al-hulul, menempati, masuk, melebur, jadi satu. Dalam akidah hulul atau al-hululiyah, diyakini bahwa Allah menyatu dengan makhluknya. Terutama makhluknya yang khusus, yaitu seperti para wali. Jadi Allah bersatu. Jadi enggak kayak kita orang awam juga sih sebenarnya. Jadi orang-orang yang khusus, wali. Pencetus akidah ini, seorang yang sufi, bernama Husain bin Mansur, yang terkenal dengan sebutan Al-Hallaj. Dia memiliki prinsip bahwa Allah ibarat ruh yang bertempat di setiap benda, dan tidak ada pemisah antara Khalik sang pencipta dan makhluk, tidak ada. Semuanya bersatu. Dalam sebuah syairnya, Al-Hallaj mengatakan, ana man ahwa, wa man ahwa, ana, nahnu ruhani halalna badanan, fa'idha absortani absortuhu, wa'idha absortuhu absortani. Saya orang yang menggerakkan, dan orang yang menggerakkan adalah saya. Nanti juga kita akan fahami bahwasanya basic dari pemahaman liberalisme, pluralisme itu dari sini sebenarnya. Makanya Anda akan dapatkan perkataan-perkataan aneh dari orang-orang liberal. Dari orang-orang yang menyerukan akan bersatunya atau semua agama itu sama. Ini aja pian akan dengarkan nih. Aneh nih. Dengar ini. Saya orang yang menggerakkan ahwa yahwi. Dan orang yang menggerakkan adalah saya. Kami dua ruh yang menetap dalam satu jasad. Jika engkau melihatku, aku pun melihatnya. Dan jika aku melihatnya, engkau melihatku. Gimana itu? Memusingkan kan? Gini, kajian sufi ya kayak gini. Tapi maksud yang dia ingin sampaikan adalah bersatunya dia dengan Al-Khaliq. Meleburnya makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pionir akidah wihdatul wujud. Disebutkan di sini manusia yang paling berjasa. Dalam menyebarkan wihdatul wujud adalah Ibnu Arabi. Yang meninggal tahun 638 Hijriah. Zamannya Imam Ibnul Jauzi. Tahun 600-an. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali Al-Arabi. At-Ta'i. Dari Andalusia, Spanyol. Salah satu tokoh besar sufi tentunya Ibnu Arabi. Dulunya Ibnu Arabi adalah tukang tulis para pejabat. Di usia 30 dia berpindah ke Tunisia. Kemudian melakukan perjalanan ke Kairo dan Mekah. Di tahun 598 dia mulai menulis buku tebalnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Di antara kitab rujukan orang-orang sufi bahkan Syiah. Jadi udah keliling ya. Bahkan kelilingnya bukan cuma di Syam, tapi sampai ke Mekah. Dari Spanyol. Tentunya, bukan perkara yang wah gitu ya. Seorang alim dan dia bukan orang Arab. Gak ada masalah. semua para imam ashabu al-kutub as-sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, semuanya bukan orang Arab. Ya. Imam Qurtubi dari Qurtuba, Cordova. Spanyol juga ya. Ya Spanyol. Iya. Tapi bahasan kita sekarang orang yang dari sana cuman sesat dan menyesatkan. Bukan salah satu imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah. Kemudian dia pindah ke Damaskus, Suria atau Syria, Dimashq. Dan kota ini, di kota ini dia mendapatkan fasilitas dari keluarga Ibnu Az-Zakki dan beberapa anggota keluarga Daulah Ayyubiyah. Daulah Salahuddin Al-Ayyubi. Disinilah Ibnu Arabi mulai menulis kitabnya Fusus Al-Hikam. Ah, rujukannya orang-orang Syiah, ini kitab. Serta menyempurnakan kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dua kitab besar orang-orang Sufi, salah satunya adalah di antara kitab rujukan orang Syiah. Dua buku ini selanjutnya menjadi pijakan dasar bagi akidah Wahdatul Wujud. Menurut Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Arabi merupakan kiblat bagi penganut faham akidah Wahdatul Wujud. Al-Hulul wal-Ittihad, manunggaling kaulo Gusti, bersatunya meleburnya Tuhan dan makhluk. Dampak keyakinan akidah Wahdatul Wujud. Kata beliau, keyakinan ini melahirkan doktrin. Sebenarnya, tentunya semua kita faham namanya, yang namanya doktrin adalah pemaksaan pemahaman. Semua ustadz juga, ulun sekarang juga sebenarnya sedang melakukannya. Bedanya adalah kita mendoktrin orang, memaksakan pemahaman itu berdasarkan wahyu. Ini loh firman Allahnya, ini loh sabda Nabi Muhammadnya, gini cara memahami perkataan para ulama'nya. Yang lain pun melakukannya, tapi mungkin bukan berdasarkan wahyu. Tapi tetap sama, doktrin, pemaksaan, pemahaman. Kalau misalnya lurus dia, mantap menghujam di hati orang tersebut. Tapi kalau misalnya bengkok, ya bengkok. Itulah kenapa kita betul-betul harus yakni belajar dan betul-betul memiliki filter ketika belajar. Jangan sampai malah yang masuk ke benak kita adalah syubhat, perkara-perkara yang meragu atau membuat kita ragu. Disebutkan di sini kata beliau, keyakinan ini melahirkan doktrin yang sangat aneh dan jelas bertentangan dengan akal dan naluri. Habis ini Al-Ustaz Al-Fadhil akan sebutkan perkataan-perkataan dia yang aneh. Membaca komentar mereka akan membuat kita terheran-heran. Sampai seperti itukah setan menyesatkan mereka? Ya, bermain. Iblis dan semua tentaranya, orang kalau sudah bodoh, iblis dan semua tentaranya akan bermain-main dengan dia. Orang yang waras, orang yang lurus, pokoknya akan terheran-heran. Kok sampai seperti itu ya? Kok sampai seperti itu ya penyimpangannya? Anda akan merasa aneh. Anda akan merasa heran. Seperti itulah iblis dan semua tentaranya. Karena dia sudah menguasai orang tersebut, karena orang ini tak berilmu. Dia mudah kemudian yakni mengaturnya, karena sudah dikuasai. Berikut beberapa komentar mereka tentang Tuhan. Yang bersamanya gadgetnya, silakan buka konsultasisyariah.com dan judul artikelnya adalah Ajaran Wahdatul Wujud. Biar membaca bersama ulun. Karena ada poin ini, waktu baca ini saja, ini sudah ulun tandain. Wah, ini harus Al-Hululiyah ini harus diterangkan malam ini. Apa sebenarnya Hululiyah? Hingga kemudian mereka membunuh orang ini. Al-Hallaj mengatakan dirinya bersatu dengan Tuhan. Muzijat ruhi fi ruhika. Muzijat ruhi fi ruhika kama tamzujul khamratu bil ma'i zallali. Fa'idha massaka syai'un massani. Fa'idha anta ana fi kulli halin. Fi kulli hali, sorry. Ruhku bercampur dengan ruhmu. Sebagaimana khamar bercampur dengan air bening melebur. Jika ada sesuatu yang menyentuhmu, dia pun menyentuhku. Ternyata aku dan kamu selalu bersama. Wah, mantap ya. Inilah di antara yakni perkataan Al-Hallaj berkaitan dengan bersatunya dirinya dengan Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Kalau sudah bersatu, berkaitan dengan perintah dan larangan berguna atau enggak? Kan sudah bersatu. Kan sudah bersatu dengan Tuhan. Masa melaksanakan perintah sendiri? Masa meninggalkan larangan sendiri? Ya semau-mau saya lah. Itu nanti salah satu goalnya ya. Imam Az-Zahabi menjelaskan tentang keadaan Al-Hallaj. Kata beliau, Al-Hallaj al-maqtul ala zandaqah. Ma rawa wallahi walillahil hamd syai'an minal ilmi. Wa kanat lahu bidayatun jayidatun wa ta'allaha wa tasawwafa. Thumma salakha minad din wa ta'allama as-sihra. Wa arahum al-makhariq. Abaha al-ulama damahu faqutila. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan tentang keadaan Al-Hallaj di antara pionir pencetus paham wahdatul wujud atau al-hululiyah atau al-hulul wal ittihad kurang lebih sama ya. Al-Hallaj dihukum mati karena kemunafikannya. Kemunafikan keyakinan. Makanya di awal tadi disebutkan zindik kafir. Tidak menyampaikan ilmu sedikit pun, alhamdulillah, kata beliau. Dulunya dia orang baik, perhatikannya, ini untuk semua kita. Jangan sampai, na'udzubillah, syubhat masuk ke benak kita hingga akhir hayat kita menjadi buruk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada kita dan semua keluarga kita dan juga keluarga kaum muslimin keistiqomahan di atas Islam yang benar ini. Amin. Dulunya dia orang baik. Dulunya dia orang baik-baik. Beribadah. Kemudian menjadi sufi. Nah, pintunya di mana? Dari belajar tasawufnya. Kemudian dia menyimpang dari agama. Mempelajari sihir dan beberapa kesaktian. Al-makhariq, perkara-perkara yang luar biasa. Para ulama menilai halalnya darahnya hingga dia dibunuh. Disebutkan perkataan ini dalam Mizan Al-I'tidal dari Imam Adz-Dzahabi. Awalnya orang baik beribadah kepada Allah. Kemudian belajar tasawuf. Hingga kemudian menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya sebagaimana yang kita bahas mungkin 2 atau 3 pertemuan yang lalu, awal mula kajian sufi itu untuk mensucikan hati dan jiwa, sampai sekarang pun kita punya. Walaupun istilahnya adalah istilahnya tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dari mana kita belajarnya? Dari orang yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Pelajari akhlak beliau. Agar kemudian kita menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Menjadi orang yang dermawan dan gak pelit. Menjadi orang yang jujur dan tidak pendusta. Dan sifat-sifat yang lain. Siapa yang mencontohkan yang paling utama? Manusia terbaik pastinya. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau ingin pelajari bagaimana supaya kita, hati kita ini bersih dan suci. Belajar dari orang atau makhluk yang terbaik. Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari yang lain-lain. Orang paling bertakwa di muka bumi itu Nabi Muhammad. Anda ingin mencontoh seseorang, ingin menjadikan seorang role model Anda, harusnya orang yang terbaik siapa? Ya Nabi Muhammad. Disebutkan di sini, dulunya dia orang baik-baik, beribadah, kemudian menjadi sufi. Kita sebutkan di pertemuan yang lalu, kenapa kajian atau bahasan tasawuf ini menarik. Orang yang cinta dunia suka. Orang yang cinta akhirat pun suka. Ada peribadatan yang mereka lihat di sana, hingga kemudian dia menyukainya. Oh, saya bisa menggapai akhirat di kelompok ini. Yang ingin atau yang menginginkan dunia, yang masih ingin seru-seruan, masih ingin joget-joget, masih ingin, wah ada juga di sini, wah seru ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi pekan lalu, kita sebutkan, dua pekan yang lalu. Pencinta akhirat dari sisi pandangan dia, ini bagus. Pencinta dunia, oh saya juga bisa masuk di sini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dia menyimpang dari agama, mempelajari sihir dan beberapa kesaktian. Akhirnya para ulama menghalalkan darahnya dan dia dihukum mati. Beberapa pernyataan Ibnu Arabi. Kita akan menyebutkan beberapa perkataan yang cukup mengherankan. Ya. Ini sangat aneh berikut ini. Perhatikan. Berkata Ibnu Arabi, di antara ulama mereka yang paling berjasa untuk menyebarkan aqidah wahdatul wujud, inna rajula hinama yudaji'u zawjatahu innama yudaji'ul haq. Waduh, serem juga ini. Sesungguhnya seseorang ketika menyetubuhi istrinya, tidak lain ketika itu dia sedang menyetubuhi Allah. Perkataan yang sangat keji tentunya. Dan buku yang seperti ini jadi rujukan. Aduh. Dua. Al-abdu rabbun war-rabbu abdun. Ya layta syi'ri minal mukallaf. In qulta 'abdun fadhaka rabbun aw qulta rabbun fa anna yukallaf. Nah, ini di antara yang lu sebutkan tadi di awal, bahwasanya di antara goalnya ketika seorang meyakini keyakinan ini, yaitu wahdatul wujud atau al-hululiyah atau al-hulul wal ittihad, meleburnya hamba dan Tuhan, untuk apa kemudian setelah itu beribadah? Kan sudah melebur. Makanya semua kita ini bagi mereka masih dianggap kulit, masih beribadah buat nyawanya apa. Belum sampai makomnya, belum sampai levelnya. Kita ini orang biasa. Padahal ya, Nabi kita Muhammad SAW, ini bantahan mudahnya. Nabi kita Muhammad SAW, kita ketahui, sholat malam pun masih beliau lakukan. Coba. Ini bantahan mudah aja. Untuk orang-orang yang merasa bahwasanya dirinya sudah bersatu dengan Tuhan, hingga kemudian tidak wajib lagi dia menjalankan kewajiban, tidak mengapa lagi dia yakni melakukan kemaksiatan, karena sudah bersatu. Orang paling mulia, orang yang jelas surganya, orang yang kalau salah selalu diingatkan, dosanya diampuni yang lalu dan akan datang, Nabi kita Muhammad SAW. Masih sholat malam. Yang sunnah masih beliau lakukan. Sehari istighfar 100 kali. Pintu surga dibuka pertama kali untuk Nabi kita Muhammad SAW. Pintu surga dibuka pertama kali itu untuk Nabi kita Muhammad. Kata beliau, ati babal jannah fa'assafsihu. Riwayat lain, ati abwabal jannah fa'astafsihu. Aku nanti akan mendatangi pintu surga dan aku akan minta bukakan. Di riwayat yang lain, aku akan mendatangi pintu-pintu surga dan aku akan minta bukakan. Fayaqulul khazinu man anta. Kemudian al-khazin, penjaga pintu surga, mengatakan, siapa kamu? Zahirnya sepertinya penjaga pintu surga tidak tahu siapa yang datang. Karena sejak dia diciptakan dia cuma jaga pintu. Dia bukan malaikat kemudian yang mungkin warawiri di dunia. Turun ke dunia, kenal Nabi kita Muhammad. No, itu zahirnya. Siapa kamu? Nabi Muhammad menjawab, ana Muhammad, saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabnya? Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Hanya kepadamu aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu ini kecuali hanya untukmu pertama kali sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi kita Muhammad pertama kali dibukakan pintu surga itu dan beliau masih sholat malam. Dan kalau kita sebutkan misalnya bagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ketika sebagian sahabat ingin bertanya bagaimana ibadah Nabi Muhammad ketika di rumah, oh dahsyat luar biasa. Karena para sahabat melihat Nabi Muhammad ketika di masjid ya biasa kayak yang lain. Mereka ingin tahu ketika di rumah tuh gimana. Karena gak zahirnya kayak kita-kita aja nih ibadah Nabi Muhammad sama aja. Mungkin qobliyahnya atau ya kemudian sholat wajibnya standar lah kalau di masjid. Kayak kita-kita juga. Kami pengen tahu di rumahnya seperti apa. Akhirnya mereka datang ke Aisyah dan bertanya, gimana ketika Nabi Muhammad di rumah? Dan Aisyah ceritakan bagaimana dahsyatnya sholat malam beliau. Lamanya beliau berdiri untuk sholat malam. Lamanya rukuk beliau ketika sholat malam. Sama seperti lamanya beliau berdiri. Nabi Muhammad ketika menikah dengan Aisyah umur berapa? Di atas 50. Siapa di antara pian yang di atas 50? Tolong praktekkan sekarang rukuk 10 menit. Saya tungguin. Ada yang berani ya? Kawa bang. Cuman kada tebulik. Tegana. Pak, sudah pak 10 menit. Karena kau bergerak lagi unda aja. Tegana. Ya Allah. Sebagian orang ketika ruku, dia tangannya tidak diletakkan di lutut sebagaimana mestinya. Di lutut dan dibuka. Sebagian orang melakukannya di bawah lutut. Apakah langsung kita salahkan? Bisa jadi lututnya sudah kosong. Berbaik sangka pak. Satu, kalau memang pian seperti ini, ya salah. Ini salah. Harusnya di lutut, pegang, tangannya buka. Ini ruku. Tapi terkadang ada orang, sini. Kenapa? Karena bebannya akan lebih kuat ketika dia memegang betis. Kenapa? Lintuhutnya cupu dah. Kalau dipegang, oglek. Klak-klak-klak-klak-klak. Jadi kita berbaik sangka ya. Yang kedua, bisa jadi dia belum belajar fikihnya. Bisa jadi. Amun nang anum-anum kita yakin, oh ini pasti belum belajar. Tapi kalau rada tua gitu ya, pian harus berbaik sangka. Seperti yang misalnya sudah misalnya di atas 40 saja. Ya, 40. Masih korona. Mungkin yang di atas 50. Itu mungkin sudah, ya ini sudah oglek ya. Jadi kalau ditekan di luntuhutnya, wah langsung. Bisa pacul, ibu paculan. Tentunya lituhnya knockdown ya. Kembali kepada riwayat. Rukuknya demikian. Sujudnya demikian. Duduk di antara dua sujudnya demikian. Lama ibadah Nabi Muhammad. Bahkan kata Aisyah. Hatta tatawarrama qadamah. Tatawarrama qadamah artinya bisa dua. Satu, tumitnya pecah-pecah. Dua, betisnya kenceng. Saking lamanya berdiri. Wah, kenceng kaki. Akhirnya para sahabat yang bertanya ini, wah kalau begitu saya enggak mau nikah, saya pengen ibadah aja. Oh kalau begitu saya ingin puasa dan tidak berbuka. Oh kalau begitu saya ingin hidupkan malam, enggak usah tidur. Karena mereka merasa, waduh enggak ada apa-apanya ibadah kita ini. Jauh sekali dengan Nabi Muhammad. Dan itu perkara sunnah ya. Tapi sampai berita itu pada Nabi Muhammad. Yuk, siapa yang ngomong demikian dan demikian? Aku ini sholat, aku tidur. Aku ini puasa, aku berbuka, dan aku menikah. Aku orang paling bertakwa, tapi aku melakukannya. Aku orang paling bertakwa di antara kalian, tapi aku menikah. Aku sholat, aku istirahat. Aku, yakni puasa, dan aku berbuka. Siapa memangnya kalian? Kalian tidak lebih bertakwa daripada aku, kasarnya kayak gitu. Aku yang paling bertakwa, aku puasa dan aku berbuka. Tapi wisol pun, ngebleng pun Nabi Muhammad kuat sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak kan? Beliau berpuasa dan berbuka, sholat malam dan kemudian tidur lagi. Dan beliau menikah. Ini orang paling mulia sejagat raya. Masih sholat malam. Lah siapa Anda? Belum sebutkan sedikit sebelum kita azan. Hamba adalah Tuhan dan Tuhan adalah hamba. Duhai siapakah yang diberi kewajiban beramal? Karena hamba adalah Tuhan. Tuhan adalah hamba. Lalu kewajiban untuk siapa? Jika engkau katakan hamba, maka ia adalah Rob. Jika engkau katakan Rob, kalau begitu, siapa yang diberi kewajiban? Tahu ya maksudnya? Artinya, untuk siapa kewajiban itu? Kalau sudah bersatu dengan Tuhan, ya sudah tidak ada beban kewajiban di pundak kita. Kenapa? Ya kita ini bersatu dengan Tuhan. Kita ini ya Tuhan. Bayangkan. Ayo. Ini hal yang aneh yang kedua. Kita akan baca setelah ini beberapa hal aneh yang lain. Barakallahu fikum, silakan adzan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Masih pernyataan Ibn Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Fayahmaduni wa ahmaduhu wa ya'buduni wa a'buduhu. Maka Allah memujiku dan aku pun memujinya. Dia menyembahku dan aku pun menyembahnya. Sakarep mula. Kemudian pernyataan keempat. Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahana wa mallahu illa rahibun bikanisatin. Tidaklah anjing dan babi kecuali sesembahan kami. Dan bukanlah Allah kecuali seorang pendeta di gereja. Jadi seberitaan itu adalah hakikatnya Tuhan. Binatang apakah? Itu hakikat, ya ini bersatu dengan Tuhan. Wujudnya. Wihdatul wujud. Bersatunya wujud. Artinya semuanya itu sama ya. Allah melebur dengan alam semesta. Anjing itu, babi itu. Ya Tuhan kita. Dan Allah itu ya juga ada dia di ya ini di gereja dan mungkin di tempat-tempat ibadah yang lain dengan semua pemuka agamanya. Karena Allah melebur dengan alam semesta. Bagaimana Pak? Sudah mulai heran Pak? Lanjut ya. Pengaruh prinsip wahdatul wujud yang kemudian akan menggiring seorang kepada wahdatul adyan. Persatuan semua agama. Semua agama sama. Perhatikan. Di antara pengaruh besar akidah wahdatul wujud adalah keyakinan wahdatul adyan. Apa itu? Kesatuan agama. Bahwasanya agama itu satu. Dan semua agama itu sama. Karena semua yang beragama berarti menyembah Tuhan. Dan semua Tuhan itu sama. Tuhan yang satu. Jadi sama aja. Bayangkan ya, dari kajian tasawuf, di antara prinsip mereka ada bahasan al-hululiyah, al-hulul wal-ittihad, atau wihdatul adyan, wihdatul wujud, kesatuan wujud, Allah melebur dengan alam semesta, hingga menggiring kepada semua agama sama. Waduh, repot kan? Itulah pentingnya belajar akidah. Itulah kenapa semua masjid dan musalla yang ada pengajiannya harus ada tema akidah di masjidnya. Harus ada bahasan manhaj di masjidnya. Harus ada bahasan tauhid di dalamnya. Ini pondasi semua. Akidah itu pondasi. Tauhid untuk memperdalam salah satu pondasi iman kepada Allah. Manhaj bagaimana kita beragama dengan cara yang benar. Walaupun tentunya alhamdulillah di saat yang sama kita juga belajar muamalah. Kita belajar adab dan akhlak, kita belajar sirah, ya. Tapi ingat, yang lebih penting harus dibahas daripada yang penting. Dan alhamdulillah sudah kita petakan ya, mudah-mudahan bisa terlaksana cepat. Artinya siapapun di antara DKM yang memiliki kajian masjid atau musalla dan kemudian di masjid dan musallanya belum ada kajian tauhid, harus ada ustaz yang membahasnya. Belum ada kajian akidah, harus ada ustaz yang membahasnya. Ustaz yang ada aja tapi kemudian minta untuk merubah tema. Belum ada kajian manhaj, harus ada. Khususnya tentunya yakni kayak Mubah, kayak Umar bin Khattab, kayak Miss, kayak Syarifah, kata Ustaz Haikal, ini tentunya yang induk-induknya. Wallahu a'lam bissawab. Dan semua masjid dan musalla yang berafiliasi dengan kita, ya Samsatkah, Baitur Rahmankah misalnya, yang tentunya sudah diketuai oleh Al-Akh Ivan ya, mantap Pak Ketua. Harus ada. Biar kemudian prinsip kita kuat ya. Berikut perkataan Ibnu Arabi berkaitan dengan ya, wihdatul adyan. Waqad kuntu qabla al-yawmi unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dinihi dani fa asbaha qalbi qabilan kull halatin famar'a li ghuzlan wa dirun li ruhban wa baitun li awthan wa ka'bati ta'ifin wa alwahi tauratin wa mushafi qur'anin. Saya perhatikan semuanya tidak diterjemahkan beliau Al-Ustaz Al-Fadhil, tapi maknanya di sini yang beliau ingin sampaikan. Tidak per lafaz beliau terjemahkan. Karena ini bentuknya syair ya. Kalau per lafaz nanti perlu syarah lagi. Sebelumnya aku mengingkari kawanku yang berbeda agama denganku. Kini hatiku bisa menerima semua keadaan. Artinya semua agama sekarang bisa kuterima. Sebelumnya belum. Tempat gembala rusa dan gereja pendeta. Tempat berhala dan Ka'bah. Lembaran-lembaran Taurat dan Mushaf Al-Quran. Semuanya sama aja. Masjid ke, sinagog ke, gereja ke. Quran, Taurat, Injil. Dulu saya tidak bisa menerima perbedaan. Dulu aku mengingkari kawanku yang berbeda agama denganku. Sekarang aku menerima semua keadaan. Bayangkan. Dari mana asal usulnya? Wihdatul wujud. Menggiring kepada wihdatul adyan. Kesatuan wujud. Allah melebur dengan makhluknya. Menghantarkan si pelaku kepada keyakinan kesatuan agama. Bahwasanya semua agama itu sama aja. Berarti pondasinya orang liberal dan plural juga ada di sini. Bahayanya kalau akidah sudah melenceng. Ibnu Arabi juga mengatakan, karena kita sebutkan tadi dialah di antara yang paling berjaya menyebarkan keyakinan ini. Pencetusnya Al-Hallaj. Tapi dia yang menyebarkan yang paling berjasa. Aqdul khalaiki fil ilahi aqaidan. Wa ana taqattu jami'a ma taqaduh. Semua makhluk berkeyakinan tentang ilah atau sesembahan dengan berbagai keyakinan. Dan aku berkeyakinan tentang ilah dengan seluruh yang mereka yakini. Aku meyakini semua keyakinan mereka semuanya. Kesatuan agama. Wihdatul adyan. Makanya di awal tahun 90-an Syekh bin Baz sudah mengeluarkan fatwa tentang bahayanya seruan wihdatul adyan ini. Mereka ingin mencetak Al-Quran, Injil dan juga Taurat dalam satu jilid kitab yang sama. Mereka selalu ingin misalnya ada masjid harus dibangun di sampingnya gereja dan sinagog. Ada sinagog, bangun di sampingnya gereja dan masjid. Seperti itu, harus seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Karena tentunya yakni lambat laun kalau misalnya itu terjadi, semua kitab yang tentunya dulunya suci, tapi untuk Taurat dan Injil sudah mereka rubah, hilanglah kesuciannya, digabung, ya sedikit banyak nanti orang akan membacanya. Padahal Al-Quran saja belum mantap. Kalau berdampingan kemudian masjid, sinagog dan kemudian gereja, ya sama. Karena saling menghormati, memuliakan. Akhirnya prinsip toleransinya Quraisy mungkin akan terpraktekkan. Kami nanti Jumatan ikut ya. Tapi hari Ahad ikut kebaktian ya. Ya begitulah ya. Cukup aneh ya. Inilah perkataan Ibnu Arabi. Pernyataan semisal juga pernah disampaikan Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, ini. Anaknya Ahmad Dhani ini. Tokoh besar Sufi dan penyair dari Iran. Di salah satu album dulu ya saya pernah baca. Di salah satu albumnya dia ada terima kasih kepada tarekat Naqsyabandiyah. Kalau zaman saya berarti ya. Ya zaman dulu album terbaik kayaknya. Ya. Saya zamannya Ari Lasso. Anda mungkin ada yang zamannya Once. Ya. Ada yang zamannya additional player ya. Ya sampai Pandawa 5 lah pokoknya saya ngalamin itu. Artinya ada terima kasih dia kepada tarekat Naqsyabandiyah, Sufi. Wallahu a'lam bishawab. Pemerhati musik pasti tahu. Yang pernah juga berkecimpung di dunia musik pasti tahu. Bagaimana pakaiannya, bagaimana salah satu klipnya dengan gerakan tarian muternya ya. Laskar Cinta kalau nggak salah ya. Yang muter-muter itu. Ya saya tahu lah. Dulu juga musisi juga lah ya. Sesuatu yang tidak saya banggakan tentunya. Disebutkan. Muslimun ana walakinni nasrani. Wabarhami. Wazadashti. Laisali siwa ma'badun wahid. Masjidun au kanisatun au baitu asnamin. Aku seorang muslim, tapi aku juga Nasrani, Brahmawi. Hindu apa Buddha itu? Brahma. Brahma Kumbara. Dulu ya, apa? Serial radio pan ya. Oh, antum tahu berarti kita tuanya sama, Bang. Iya, dulu itu di antara hiburan ya mendengarkan serial radio. Belum ada sinetron, telenovela enggak ada. Serial radio. Jadi cerita tapi kita dengarnya di radio. Wow, enggak penting lah. Iya, masih banyak ya. Ya dulu ya. Tapi ya teman-teman yang mungkin seumuran dengan atau lebih tua gitu ya. Yang masih hidup yang lahirnya 60-an, 70-an, mengalami semua perpindahan ini. Mengalami semua, yakni generasi dari jadul ke modern yang luar biasa ini. Sebentar lagi mungkin metaverse akan menjadi hal yang lumrah. Walaupun tentunya sudah lama itu ya. Sekarang baru digalakkan lagi metaverse yang pakai kacamata ntar semua orang. Ya lagi digalakkan sama Facebook. Nanti semuanya di rumah semua meeting tapi seperti nyata sebenarnya. Akhirnya kita pergi pengajian, saya di rumah, pian semuanya di rumah tapi seperti di masjid. Metaverse ya. Jamaah sekalian, saya minum pian enggak tahu ya, krau-krau ya. Enggak tahu ya, ini luar biasa teknologi. Mungkin lama-lama nanti chipnya Telkomsel atau apa gitu ditanam di tangan gitu ya atau ditanam di kepala gitu ya. Ngangkat telepon tinggal kedip, halo, oh, kita nggak tahu ya, ini terus berlanjut ya, Allah bisa. Tapi ya, ulun mengalami semua perubahannya ya. Siapa di antara pian yang pernah merasakan meriwayin kaset pakai pulpen? Nah, yang ketawa tuh berarti tua tuh, karena kalau pakai rewindernya itu, apalagi pakai Walkman, Anda tahu Walkman? Oh tahu ya. Itu kan nguras baterai. Jadi dilepas pakai pulpen. Disetel lagi, belum pas lagunya. Tua ya, itu orang-orang tua ya. Anak sekarang mungkin apa itu? Aduh, ya Allah. Sekarang game sudah di handphone semua ya, dengan semua kedetailan warnanya. Dulu boro-boro kayak Lego, tapi wah, Atari ya, satu stick ya, kemudian Nintendo dua stick, ya begitu zaman dulu lah. Aduh, kita mengalami semua ya. Walaupun tentunya makin kesini teknologi paling lebih canggih, kenakalan pun tentunya lebih dahsyat ya. Dan kita sebagai orang tua lah yang harus beradaptasi. Gak bisa didikan orang tua kita dulu kita praktekkan sekarang, gak bisa. Ulun belajar Al-Quran, dicubit, dipukul, praktekkan itu pada anak Anda, gak bisa. Sekarang gak bisa, cemen semuanya sekarang. Anda ingin praktekkan, Anda mungkin dilaporkan anak Anda ke Komnas HAM. Komnas Perlindungan Anak. Ada apa, Dek? Orang tua saya cubit saya. Kenapa? Saya salah baca huruf. Tolong penjarakan dia. Masuk penjara. Gak bisa. Sekarang mungkin lebih ke ngobrol, lebih ke dialog ya. Apapun yang kita sampaikan, kalau misalnya tidak lurus, atau kita kurang yakin, mereka akan googling. Gak gitu, bah. Wah, ayo Bian. Kalau dulu kita doktrin semuanya, mereka mungkin nerima. Atau kita mungkin nerima. Alhamdulillah misalnya orang tua menurunkan yang baik-baik. Sekarang semuanya bisa diakses. Jadi orang tua sekarang harus mendidiknya sembari belajar. Makanya para ustadz yang bergerak di dunia pendidikan, mereka-mereka lah sekarang yang harus bikin karangan itu. Bagaimana cara mendidik yang baik di zaman ini, di zaman milenial ini, berbeda jauh. Gak bisa kemudian kita samakan dengan zaman dahulu. Walaupun tentunya materi yang kita sampaikan sama, mungkin caranya harus berbeda, yang gak bisa sama. Dulu ulun, karena nakal, ulun pernah ditempeleng. Ya biasa aja, karena memang nakal kok. Coba sekarang, di pesantren, di beberapa tahun yang lalu, pernah terjadi seperti itu, ustadz teman saya, adik kelas, dilaporin polisi. Padahal anaknya yang nakal. Kadang-kadang kan ustadz mungkin gedek juga ya. Tahu gedek ya, gedek Jogja. Itu gudeg ya. Kadang-kadang ustadz kan juga bete ya. Ini anak nakal banget sih. Mungkin ngejewer. Mungkin terkadang saking gemesnya mungkin dia menampar. Zaman sekarang, masuk penjara ustadznya. Tapi apa akhirnya? Ya anak-anaknya itu. Lemah. Lemah. Aduh. Dulu ya, ulun 6 tahun di pesantren. Kasus patah tangan. Yang ulun ingat cuma 2. 6 tahun cuma 2. Ini zaman anak ulun nih. Ntar ada yang patah. Ada yang patah aja. Kan permainannya kurang lebih sama. Main bola ya sama. Main poli ya sama. Dulu bahkan kami gak ada kolam renang. Sekarang ada kolam renang. Lebih canggih bahkan. Bulu tangkis sama. Apa yang beda? Tulangnya. Apa inti perbedaannya? Makanannya. Semuanya sekarang junk food. Dulu kita dedaunan. Makan daunnya. Itu daunnya. Ya Allah. Harus ya. Kita orang tua ya. Semua kita sedang berjuang. Oke. Lanjut sedikit lagi. Aku seorang muslim. Berkata Jalaluddin Ar-Rumi. Aku seorang muslim. Tapi aku juga seorang Nasrani. Brahmawi. Zaradashti, mengalihnya menyambat. Ini agama apa ini? Bingung saya. Bagiku tempat ibadah adalah sama. Masjid, gereja, atau tempat berhala-berhala. Semua agama sama. Dari mana semua pintunya jemaah? Dari kajian tasawuf. Dan di antara penyimpangan kajian sufiyah, wihdatul wujud. Dan wihdatul wujud akan menggiring kepada wihdatul adyan. Dan ini juga yang menjadi pondasi liberal dan juga plural. Liberalisme dan pluralisme. Allah a'lam bishawab. Sisanya silahkan Anda bisa baca selanjutnya. Karena ini artikel dari Ustaz Fadhil Aminul Ba'id. Kembali sedikit ke bahasan, baru kemudian kita masuk ke pertanyaan. Ulang paragraf pertama. Dari Abu Abdullah Ar-Ramli, bahwa dia menuturkan Abu Hamzah, nama aslinya adalah Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi As-Sufi, biasa berkhutbah di Masjid Jami' Tarasus, Tarasus. Dan jamaah membunuhnya. Kenapa sebabnya? Disebutkan. Suatu hari ketika dia sedang berkhutbah, ada seekor burung gagak mengoak di atas masjid. Mendengar suara tersebut, Abu Hamzah spontan berseru, "Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu." Labbay. Dia sedang dipanggil Tuhan. Yang melebur dalam seekor gagak. Oak, oak, adangi. Nah, itu. Dikiau Tuhan. Mun di rumah berarti mun subuh-subuh. Au. Lagi dikiau Tuhan. Belum makan Tuhannya. Kucing. Nah, oh, tengah malam misalnya. Tuhan lagi melolong. Ya. Ya, subhanallah. Itu loh maksudnya. Maksudnya itu. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Karena dia berkeyakinan. Wah, dia bersatu dengan Tuhan tuh gagak. Lantas orang-orang menyebutnya zindik. Munafik keyakinan. Kafir. Mereka meyakini dia pengatur paham hululiyah. Al-hulul wal-ittihad. Manunggaling kawalogusi. Wihdatul wujud. Sehingga mereka tidak segan membunuhnya. Kuda miliknya dijual di depan pintu Masjid Jami' dengan seruan penghinaan. Inilah kuda orang zindik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani berkaitan dengan al-hulul, al-hululiyah, al-hulul wal-ittihad, wahdatul wujud. Sudah tentunya kita sebutkan sedikit keterangan dari Ustaz Al-Fadhil Ammi Nur Baith. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita akhiri dengan fakrah atau paragraf ini. Dari Abu Bakar Al-Farghani. Bahwasanya dia berkata, Abu Hamzah, orang yang sama yang sedang dibicarakan, setiap kali mendengar suara, setiap kali mendengar sesuatu, selalu saja berkata spontan, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilan. Setiap ada suara apapun. Tadi contoh di atas suara burung gagak. Maka itu orang-orang pun menyebutnya sebagai penganut keyakinan hululi atau wihdatul wujud. Dan sudah kita bahas tadi. Bersatunya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dengan alam semesta. Di antaranya bersatu dengan burung gagak. Di antaranya bersatu dengan anjing dan babi. Dan di antaranya bahkan di gereja pun. Rahib yang ada di sinagog. Apa gereja? Pembinaan agamanya. Pastor yang ada di gereja. Semuanya Tuhan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melebur bersatu dengan alam semesta. Na'udzubillah. Penyimpangan demi penyimpangan. Yang pintu awalnya adalah belajar tasawuf. Bahaya. Ini baru pertama nih. Nanti ada penyimpangan masalah. Apalagi itu? Talbis iblis dalam masalah toharah. Talbis iblis dalam masalah sholat. Terkait masalah macam-macam. Kita akan sebutkan semuanya. Karena inti kitab ini adalah ini. Ini inti kitab Talbis Iblis adalah bab ke-10 ini. Bantahan untuk orang-orang sufi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedikit mungkin 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, bolehkah kita ikut kajian kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Al-Iskandari? Adakah kitab Hikam yang sudah ditakhrij oleh ulama sunnah? Jazakallahu khair. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sudah ada yang bukan ditakhrij sebenarnya, sudah ditahqiq? Karena Ihya Ulumuddin tahkikannya ada, itu yang aman untuk dibaca. Tapi kalau Al-Hikam saya enggak tahu, karena kurang lebih bahasannya mirip ya, berkaitan dengan adab dan akhlak. Wallahualam bisa. Kalau ada nanti kita infokan ya, kalau misalnya ada yang tahkikannya. Tapi subhanallah, Kalau Anda memang ingin belajar adab, akhlak, pengsucian hati dan jiwa, kitab-kitab Ibnul Qayyim semuanya aman. Ya, silakan beli. Karya Imam Ibnul Qayyim rata-rata itu tentang hati. Tentang tazkiyatun nufus. Ambil salah satunya. Mungkin Miftah Darus Sa'adah. Atau yang mungkin mirip-mirip Talbis Iblis, Ighathatul Lahafan. Ya, silakan. Anda akan lebih tenang membacanya. Kenapa? Dia ulama ahlus sunnah, jelas lurusnya, jelas kemudian bagaimana rujukan firman Allah dan sabda Nabi Muhammadnya. Dan tidak ada keraguan dalam membacanya. Berkaitan dengan individu, bahwasanya para ulama bersalah, ya semua juga punya salah. Tapi jangan sampai kemudian kesalahannya fatal dan bahkan mungkin di mayoritas buku. Semua riwayatnya palsu kah? Semua riwayatnya lemah kah? Tidak ada rujukannya yang kuat seperti firman dasar yang sahih. Ngapain? Ya, manfaatkan waktu semaksimal mungkin dan yang menenangkan hati Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang betul-betul ingin baca kitab-kitab tazkiyatun nufus. Cek, ada paket. Wah, kenapa ke nomor sini ngasih taunya ada paket? Ini ada lagi yang iklan buku. Macam-macam ya. Ada lagi yang undang ke grup, ada juga macam. Ada lagi yang tadi nelpon ke sini ya. Aduh, ini hanya nomornya untuk ya ini tanya jawab saat kajian ya. Kalau memang ada perlu dan harus nelpon nomor pribadi, jangan ke sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya di luar tema. Jadi biasakan nanti setiap kajian bertanyalah sesuai dengan temanya ya. Karena dari hasil meeting kita kemarin dengan semua ustaz satu kalsel, walaupun ada yang tidak hadir, hal-hal yang seperti ini harusnya kita abaikan agar jamaah fokus dengan bahasan yang ada. Tapi ulun baca dulu ya. Siap. Suami ana masih suka nongkrong bersama teman-temannya sampai larut malam. Kalau disiring ini berarti lagi pada beol nih. Nongkrong. Ya karena nongkrong. Rame-rame. Di pinggir sungai. Tentunya lagi BAB ya. Sampai larut malam lagi. Lawas gitu. Plung, plung, plung. Aduh keji sekali. Terlebih nongkrongnya bukan dengan temannya yang belum ngaji sunnah. Yang sudah ngaji pun jangan nongkrong. Jangan sampai mentang-mentang sepengajian gak apa-apa gitu nongkrong sampai tengah malam. Jangan. Mohon nasihatnya Ustaz. Siap. Kalau memang perlu untuk ngopi, beli, minum, selesai. Ya. Ngobrol sedikit ya yang wajar lah. Jangan sampai kemudian sampai tengah malam bahkan lewat dari tengah malam. Waktu Anda terbuang banyak. Anda kalau misalnya pulang jam 12, pulang jam 1, tidurnya jam berapa? Pasti jam 2-an, bahkan mungkin jam 3-an. Subuh, enggak bakal bangun. Yakin deh, enggak bakal bangun. Lawang tidurnya telat kok. Di antara tips untuk bangun subuh, tidurnya lebih awal. Ya. Seperti yang pernah jokes belum sampaikan di sini. Sejak kajian dia tidur. Jadi subuhnya dia bangun awal. Karena orang sudah pulang dia tidur aja di sini. Enggak terlambat dia subuh. Karena ketiduran di masjid. Ya. Enggak ya. Pulang kemudian ya biasalah mungkin sedikit bercengkrama dengan anak, dengan istri. Ya, kemudian jam 10 cukup lah. Sebagian belum tahu jam 9 udah enggak bisa. Udah off handphonenya. Tidur. Anda kalau tidur jam 9, jam 10, jam 4 itu sudah sangat seger. Jam 4. Sejam sebelum azan, Anda sudah sangat segar. Anda paksa-paksain tidur, enggak bisa. Karena sudah, tubuh Anda sudah mendapatkan haknya yang pas, 6 jam. Karena mungkin 1 jamnya nanti ketika qailula, 1 jam sebelum zuhur, 1 jam setelah zuhur. Jangan 1 jam saat kerja, jangan ya. Apalagi Anda karyawan ya. Disuruh Ustadz guring, ya jangan. Di kantor tidur. Kenapa? Disuruh Nabi tidur siang, ya jangan. Anda lagi jadi karyawan ya. Jadi Anda harus ambil 8 jam kalau begitu. Makanya tidur lebih awal. Karena itulah yang dibutuhkan tubuh. Wallahu alam bisa. Jadi kalau misalnya cara menasihatinya, ingatkan. Ingatkan akan keutamaan waktu. Ingatkan akan keburukan tempat tersebut. Ya. Jadi dua hal Anda sampaikan. Keutamaan waktu, dia seperti pedang. Kalau kamu tidak memotong, dia yang potong kita. Berjam-jam itu berapa banyak kemudian manfaat yang bisa kita lakukan kalau kita enggak nongkrong. Dan berapa banyak kemudian kemudaratan ketika kita nongkrong. Belum lagi kemudian, yakni majlis ghibah biasanya bermula dari sini. Ya, karena nongkrongnya lama. Satu kopi sudah selesai, nambah kopi yang baru, obrolan kan habis tuh. Akhirnya ngomongin orang yuk. Ah, ngomongin orang yuk. Manfaat enggak dapat, dosa dapat. Istri kemudian murka, muka kecut, bermuram durga, durgana. Apa? Muram durja ya. Ya Allah. Dia sudah mempersiapkan dirinya, dia sudah dandan wangi luar biasa. Sampai jam 12 Anda belum datang. Hancur semua make up-nya. Lipstiknya jadi di sini. Ya, bulu mata palsunya pindah ke. Ya. Sudahlah. Jadi nasihatkan akan keutamaan waktu. Dua, nasihatkan akan buruknya, yakni nongkrong. Minum kopi boleh. Minum kopi boleh. Tapi tentunya jangan dibumbui dengan hadis-hadis yang palsu. Barang siapa yang minum kopi, maka. Ini untuk pengusaha kafe ya. Enggak usah dukung usaha Anda dengan hadis-hadis palsu. Jualan-jualan aja. Anda punya racikan yang bagus, Anda punya ingredient yang bagus, itulah jualan Anda. Enggak usah ditopang. Nabi bersabda, enggak bisa. Mau kopi jagung aja udah. Gak usah. Anda jualan-jualan aja. Tempat mungkin yang strategis, tempat mungkin yang nyaman. Ya. Itu pas perkara duniawi. Pelajari bisnisnya. Jangan Anda menjual Nisa dan Nabi Muhammad yang palsu pula. Kan banyak ya. Keutamaan terong. Wah ada tuh keutamaan terong. Ditelusuri hadisnya palsu-palsu. Yang mencetuskannya pedagang terong. Nah. Kopi pun demikian ya. Biasa. Iya perkara yang halal, iya perkara yang boleh, jangan berlebihan dan jaga juga sampai melalaikan. Secukupnya saja. Kita memang agama yang mudah, tapi jangan juga sampai melalaikan. Kita bisa rekreasi, kita bisa santai, kita punya fushah, kita punya apa ya, relax. No problem. Tapi ingat, jangan sampai melalaikan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.